Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau berbagi resep jurusehat Rasulullah dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu resep untuk detox usus besar atau kolon. Detox usus ini merupakan sebuah metode untuk membersihkan usus kita dari kotoran yang menempel di, terutama di usus besar. Kotoran yang menempel di usus besar bisa berasal dari manapun, misalnya makanan, minuman, udara yang kita hirup, bahkan gaya hidup kita juga bisa mengakibatkan menumpuknya kotoran di usus besar. Nah, apabila kotoran tidak berhasil dikeluarkan maksimal dari tubuh kita, maka akan mengakibatkan seperti kembung, berat badan mudah naik, sembelit, dan lain-lain. Nah, proses pembersihan usus ini dapat kita lakukan secara alami dengan salah satunya adalah resep yang sekarang mau saya bagikan ke kalian. Ini ya, bahan-bahannya juga tidak susah seperti biasa, gampang banget. Kita cuman perlu 3 bahan. Yang pertama, kita butuh buah pepaya. Ini kita pakai setengah saja dari satu buah ini. Kita kupas dulu, kita potong langsung setengah dan kita kupas. Kita buang bijinya ya, karena biji pepaya bisa untuk KB alami. Manfaat pepaya sendiri pasti sudah pada familiar. Salah satunya atau yang paling banyak kita pakai adalah untuk melancarkan pencernaan. Jadi kalau sembelit biasanya langsung dikasih pepaya. Bisa juga untuk menyehatkan mata, menyehatkan rambut dan kuku, menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko kanker, anti penuaan, dan membantu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Ini juga mudah banget didapat. Oke, kita buang bijinya. Ini akan saya cuci, langsung saya masukkan ke wadah blendernya. Nah, ini adalah pepaya yang sudah saya cuci dan saya potong-potong. Langsung saya masukkan ke wadah blendernya saja. Kita kasih sedikit air ya, biar bisa muter. Jadi langkah pertama adalah blender pepaya, baru kita ke bahan yang lain. Setelah kita blender, kita langsung masukkan saja ke gelasnya. Nah ya, masukkan saja ke gelasnya. Lumayan. Langsung kita tambahkan bahan yang kedua, yaitu jeruk nipis. Ini Jennifer jeruk nipis peras. Kalian peras dulu nanti ya, satu butir saja. Saya sudah punya yang diperas. Nih. Jadi akan langsung saya masukkan. Dan yang terakhir adalah secukupnya madu. Madu mempunyai banyak sekali manfaat ya. Jadi setiap hari usahakan kita minum produk Allah yang satu ini. Secukupnya ada aja. Misalnya nggak ada madu di rumah, bisa diganti dengan gula aren. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang sudah lengkap. Tadi sudah saya kasih jeruk nipis dan madu. Sebaiknya diminum pagi ya, sebelum sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Segar dan ada jeruk nipis dan manis pastinya. Oke deh teman-teman, semoga resep ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah karena bahannya gampang dan mudah didapat seperti biasa. Dan semoga kita terbebas dari penyakit. Apabila teman-teman ada yang sudah sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar, kesembuhan hak Allah semata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.